وخير أهلها وخير من فيها. قل أعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. كم مسلمين مسلمات رحمكم الله وبخبر الحمد لله الحمد لله Allah Ta'ala istiqomahkan kita di atas agama Islam, agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengajarkan akhlak yang mulia, saling menghormati sesamanya, saling mencintai dan saling menyayangi di antara pemeluknya, dan saling memaafkan jika ada kesalahan sesama kita. Tetapi juga agama yang tegas terhadap musuh-musuhnya. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang orang-orang bersamanya bersikap tegas kepada orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujjada yabtahuna fadlan min Allah. Engkau melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah. Orang-orang yang beriman, mereka senantiasa tolong menolong dan bahu membahu sesamanya. Nabi mengatakan, al-muslimu lil-muslimi kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Muslim yang satu dengan muslim yang lain seperti satu bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Wa syabbaka baina asabihi, dan Nabi menganyam di antara jari jemarinya. Begitulah gambaran umat Islam yang mengikuti perjalanan hidup Nabi dan para sahabatnya. Mereka senantiasa saling bahu-membahu dan tolong-menolong, yang satu menguatkan yang lainnya. Dan juga agama yang mengajarkan kita untuk memupus hasad, iri dan dengki. Ini penyakit yang menimpa umat manusia, bahkan di antara para nabi. Nabi yang satu iri dengan nabi yang lain, seperti Nabi Musa iri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya, Muhammad diutus setelahku, tetapi dia punya pengikut yang lebih banyak dari pengikutku. Demikian juga iri, hasad ada di antara para ulama, yang satu dengan yang lain ada kalanya iri karena yang satu banyak pengikutnya, yang satu sedikit pengikutnya. Maka penyakit seperti itu hendaknya diobati. Bukan berarti enggak ada, ada, tetapi hendaknya kita obati dengan cara mengingat bahwa nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita itu nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau, ya kita minta kepada Allah. Semua kita boleh meminta kepada Allah apa yang kita inginkan. Teman kita mendapatkan harta lebih banyak dari kita, padahal dia kerjanya santai-santai saja, karena mungkin teman kita lebih bertakwa. Karena ketakwaan itu akan mendatangkan rizki, walaupun usahanya sederhana. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Orang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan rizki, akan diberikan solusi dalam setiap problema, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan jadi contohnya negeri Saudi, itu penduduk Saudi mana ada yang bekerja keras, berangkat pagi pulang malam. Tidak. Mereka santai-santai, karyawannya sudah siap kerja, mereka masih minum kopi. sabar-sabar, santai-santai. Tetapi di sana orang-orang yang kaya, kalau datangkan rezeki dari buminya yang kering kerontang bisa mengeluarkan minyak. Itulah yang namanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Indonesia emas ada, tapi yang ambil orang lain. Hutan ada, ikan ada, apa-apa ada, sampai diekspor. Bahkan perempuan juga diekspor jadi TKW. Tetapi kehidupan tidak merata. Apa penyebabnya? Karena tidak adanya takwa. Karena dosa yang dilakukan oleh rakyatnya sampai kepada pejabatnya. Diawali dari rakyat. Karena pejabat munculnya dari mana? Dari langit atau dari rakyat? Dari rakyat. Ketika rakyatnya tidak beragama, maka muncul juga pemimpin yang tidak beragama. Oleh karenanya, tidak usah hasad, tidak usah iri dengan apa yang ada pada orang lain dari kaum muslimin pada khususnya. Nabi mengajarkan doa yang Allah ambil dari Al-Quran, yang diajarkan dalam Al-Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Janganlah Engkau jadikan di hati kami rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Ini doa agar kita tidak punya penyakit hasad, penyakit dengki. Orang kalau sudah punya penyakit dengki, enggak ada orang lain yang baik. Kalau melihat kebaikan orang, dia baik tapi sayang. Dia bagus tapi begini. Ini orang hasad, enggak pernah mau memuji orang lain dengan kebaikan. Kalau ada kebaikannya, dia akan cari kesalahannya. Itulah ciri-ciri orang punya penyakit apa? Hasad. Maunya dia yang tampil, maunya dia yang pinter. Enggak ada orang yang lebih pinter dari dia. Enggak ada orang yang lebih kaya dari dia. Enggak ada orang yang lebih sukses dari dia. Ini penyebabnya adalah penyakit iri dan dengki. Dan itu akan memakan dirinya sendiri. Dia sedih, dia gelisah. Padahal orang yang diiri dan didengki, tetap saja dia menjulang tinggi. Sebab kita baca setiap selesai sholat, Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Kamu berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi orang yang Kamu cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi, tidak akan berguna kekayaan orang yang kaya. Minkal jaddu, dari Engkau lah kekayaan. Jadi kalau Allah Ta'ala hendak memberikan karunia kepada seseorang, walaupun kita enggak suka, Allah tetap berikan karunia kepadanya. Sebaliknya, kalau kita ingin memberikan karunia tapi Allah mencegahnya, enggak mungkin bisa diberikan. Karena semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang baik hatinya, tidak hasad kepada sesamanya. Adapun pelajaran kita sekarang masuk pada pasal yang ke-10 mengenai beriman kepada hari kemudian. Jadi masuk dengan hari kemudian adalah hari akhirat, hari kiamat, karena datangnya setelah dunia kemudian akhirat, maka disebut hari kemudian. Seorang muslim beriman bahwasanya kehidupan di dunia ini mempunyai saat-saat di mana dia akan berakhir dan mempunyai hari terakhir yang tiada hari lagi sesudahnya. Pada saatnya bumi ini akan berakhir. Lalu datang kemudian kehidupan berikutnya untuk kehidupan akhirat. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kembali segenap makhluk dan menghimpun mereka semua untuk diadakan perhitungan atau hisab. tiupan sangkakala pertama semua orang mati. Ditiup lagi sangkakala kedua, semuanya bangkit dari kuburnya untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Dihisab di mana orang-orang saleh diberi balasan kenikmatan abadi di dalam surga. Semoga kita termasuk di dalam orang saleh. Itu orang yang beramal saleh. Amal saleh itu amal yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mengikhlaskan hati kita dulu di sini dari maghrib sampai isya. Kalau ikhlas, ini pahala yang besar. Tapi kalau tak ikhlas, maka kana diri malai salam. Seperti orang yang melihat sesuatu tapi dia enggak memilikinya. Senang lihat tetangga yang panen durian, bagus-bagus durian, tapi dia enggak memiliki, cuma melihat doang. Ini kalau kita hadir tapi tidak ikhlas, maka ikhlaskanlah karena Allah. Tujuannya menuntut ilmu agar menjalankan perintah Allah, tujuan pertama biar kita ikhlas. Kok kamu ngaji? Kenapa? Karena Allah perintahkan. Kata Nabi, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kenapa kamu ngaji? Untuk menghilangkan kebodohan dari diri saya. Kenapa kamu ngaji? Untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain, agar saya bisa menyampaikan kepada istri saya, kepada suami saya, kepada anak-anak saya. Itulah tujuan ngaji, agar tidak salah. Sedangkan orang-orang yang durhaka, yang penuh dengan dosa, diganjar dengan azab dan siksa yang menghinakan di dalam neraka. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, mohon kepada surga dan aku berlindung kepada dari neraka. Ia juga beriman bahwasanya hari akhirat itu didahului oleh tanda-tanda kiamat, seperti munculnya dajjal. Munculnya dajjal yakni manusia yang masih muda, rambutnya keriting, matanya yang kanan buta, di antara kedua matanya tertulis kafarok kafir. Setiap orang mukmin bisa membacanya. Setiap orang mukmin bisa membacanya. Dajjal muncul di Khurasan, satu tempat di Irak. Dajjal mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia akan memasuki semua kota di muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Setiap kali hendak masuk kota Mekah dan Madinah, dihadang oleh malaikat. Kemudian Dajjal menghentakkan kakinya ke bumi. Keluarlah dari Mekah dan Madinah orang-orang munafik, orang-orang fasik, untuk bergabung dengan Dajjal. Dajjal berjalan diiringi oleh rizki seperti pohon korma jantan yang diiringi oleh lebah. Di mana negeri didatangi Dajjal dan beriman kepada Dajjal, maka negerinya dibikin makmur. Tetapi yang mengingkari Dajjal, negerinya dibikin kering kerontang. Dajjal diberikan kesaktian bisa memanggil hujan turun, hujan pun turun. Dajjal bisa menyuruh bumi, wahai bumi, tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka bumi pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dajjal diikuti oleh dua sungai, satu sungai api dan satu sungai air. Sungai yang nampaknya api itu adalah air, sungai yang nampaknya air itu adalah api. Maka kata Nabi, kalau kamu mendapatinya, mencemburlah kamu ke sungai yang nampaknya api, pejamkan matamu, hiruplah, itu adalah air yang segar. Dajjal dihadapi oleh seorang pemuda. Lalu kata Dajjal, wahai pemuda, apakah kamu yakin aku Tuhanmu? Pemuda itu mengatakan, Tuhanku tidak buta sebelah matanya, sedangkan kamu Dajjal pendusta. Maka pemuda tadi dibelah badannya jadi dua oleh Dajjal, kemudian dilemparkan sejauh lemparan tombak. Dajjal berjalan di antara kedua belahannya sambil tertawa. Lalu Dajjal memanggilnya kembali. Wahai pemuda, hiduplah. Pemuda itu pun balik hiduplah. Lalu belajar bertanya kepadanya, sekarang kamu yakin aku adalah Tuhanmu? Pemuda itu mengatakan, aku sekarang lebih yakin bahwa engkau adalah Dajjal pendusta. Akhirnya pemuda itu ditangkap oleh Dajjal, tapi pemuda itu lari dan Dajjal tidak sanggup mengejarnya. Ini menunjukkan Dajjal adalah manusia karena dia tidak punya kekuasaan seperti Tuhan. Diberikan kesaktian sebagai ujian bagi manusia. Nabi pernah bercerita tentang Dajjal. Kadang Nabi mengeraskan suaranya, kadang Nabi suka memelankan suaranya, sehingga para sahabat mengendap-endap untuk kurma. Dan Nabi mengetahuinya, apa yang kalian lakukan? Kata para sahabat, ya Rasulullah, engkau bercerita tentang Dajjal, kadang kau keraskan suaramu, kadang kau pelankan suaramu, aku kira Dajjal di kebun kurma. Maka Nabi katakan, kalau Dajjal muncul sekarang, aku yang akan menghadapinya. Tetapi nanti kalau Dajjal muncul setelah aku tidak ada, selamatkanlah diri kalian masing-masing. Ini hafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Benteng dari Dajjal adalah menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Kemudian kita senantiasa berdoa. Setiap selesai tasawuf sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang Dajjal, derajatnya khawatir, dan Dajjal bukan simbol saja seperti simbol Dajjal Amerika, simbol Dajjal kejahatan, enggak. Dijelaskan oleh Nabi ciri-cirinya, badannya pendek, kakinya bengkok, matanya buta sebelah, rambutnya keriting, di dahinya tertulis kafir, semua orang bisa membaca. Rinci dijelaskan oleh Nabi tentang Dajjal. Dan Dajjal akan diiringi oleh 70,000 Yahudi Asbahan yang sekarang ada di Iran bagian timur. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah Dajjal. Lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj yang kisahnya disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ya'juj dan Ma'juj turun dari setiap tempat yang tinggi, dan setiap menjumpai manusia akan dibunuhnya. Rombongannya sangat banyak, Ya'juj dan Ma'juj. Setiap kali melewati manusia, dia bunuh. Ya'juj dan Ma'juj melewati Danau Tabariyah. Kemudian mereka minum air di danau itu sampai air di danau itu kering. Lalu rombongan yang kedua lewat. Tadinya di danau ini ada air, tapi sudah diminum oleh rombongan kita yang pertama. Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj akhirnya mengepung kaum muslimin. Kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalatu wassalam di Menara Putih di Damaskus. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, Allah menurunkan dud atau cacing dari langit, lalu menyerang Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka mati serentak seperti matinya satu orang. Tidaklah manusia melangkah dua langkah, melainkan di sana ada bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Dan Nabi Isa berdoa kepada Allah, mendatangkan burung sebesar leher unta, kemudian mengangkut mayat-mayatnya Ya'juj dan Ma'juj dibuang ke tempat yang Allah kehendaki. Kemudian negeri ini pun menjadi subur, sehingga satu buah delima kulitnya bisa bernaung 8 orang, dan satu ekor sapi susunya bisa diminum satu kaum, sehingga orang-orang makmur, tidak ada orang miskin. Sampai-sampai ada orang keliling sedekah dinar, uang emas, tidak ada orang yang mau menerimanya karena orang-orang sudah pada kaya. Sebelumnya muncul Nabi Isa ada Imam Mahdi yang namanya Muhammad bin Abdullah, dan Nabi Isa salat subuh di belakang imamnya Imam Mahdi. Dan rinci tentang penjelasannya ada dalam Bushra Aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Di sini turunnya Nabi Isa dari langit, keluarnya binatang melata yang dapat berbicara. Kemudian terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, matahari terbit dari barat. mengatakan pintu taubat senantiasa terbuka sebelum nafas sampai tenggorokan, sebelum matahari terbit dari barat. Apabila nafas sudah sampai di tenggorokan, pintu taubat sudah tertutup. Begitu juga apabila matahari sudah terbit dari barat, maka pintu taubat sudah tertutup. Dan tanda-tanda lainnya. Kemudian sangkakala trompet raksasa ditiup satu kali untuk kematian dan kebinasaan. Nabi pernah sedih, termenung. Kenapa aku bersedih ya Rasulullah? Nabi mengatakan, bagaimana aku tidak sedih? Malaikat Israfil sudah menundukkan kepalanya, sudah meletakkan trompet di mulutnya, dan dia tunggu perintah. Kalau disuruh tiup, maka ditiup. Itu yang membuat Nabi sedih. Lalu ditiup berikutnya untuk kebangkitan dan hidup kembali, serta menghadap kepada Rabbul Izzati wal Jalal, menghadap Allah Rabbul Alamin. Kemudian penyerahan kitab-kitab catatan amal masing-masing. Ada yang diberikan catatan amalnya, diambil, dia senang dengan catatan amalnya orang-orang saleh. Ada yang melihat catatan amalnya, mengambil dari tangan kirinya, dari punggungnya. Mereka pun bersedih. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Kitab apaan ini? Tidak ada dosa yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat. Dosa-dosa yang kita lakukan, tidak ada orang melihat, dicatat. Dosa-dosa yang kita lakukan sendirian, Allah tahu, dicatat semua. Kemudian ada yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, dan ada pula yang mengambilnya dengan tangan kirinya. Setelah itu disediakan mizan, timbangan amal, dan perhitungan amal dihisab pun dilaksanakan. Semua orang akan ditimbang amalnya, juga ditimbang badannya. Ada orang yang besar badannya, ternyata timbangannya tidak ada nilainya walaupun selembar sayap nyamuk. Selembar sayap nyamuk apa enggak, apalagi nyamuk dengan 6 sayapnya. Ringan sekali. Sebaiknya ada orang yang kecil, tetapi timbangannya berat luar biasa. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu naik pohon arak, pohon yang biasa dipotong untuk kayu siwa. Tersingkap gamisnya Abdullah bin Mas'ud, nampak kecil betisnya. Maka para sahabat pun tertawa. Para sahabat tertawa. Nabi tanya, apa yang kalian tertawakan? Itu ya Rasulullah, betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya betisnya Abdullah bin Mas'ud nanti kalau ditimbang di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Kecil betisnya Abdullah bin Mas'ud, tapi timbangannya lebih berat daripada gunung Uhud. Karena Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi yang ahli salat tahajud, kecil betisnya, tapi dia untuk sholat tahajud tiap malam, sehingga nilainya berat. Kita besar betisnya cuma naik sepeda doang keliling, tahajud gak pernah, nilainya ringan. Gede betisnya tapi main futsal doang, ringan nilainya. Betis yang kecil tapi buat ibadah, berat nilainya. Semoga Allah berikan timbangan kebaikan kita yang berat. Selanjutnya perhitungan amal pun dilaksanakan. Lalu jembatan terbentang di atas neraka menuju surga, yang dikenal dengan jembatan Siratal Mustaqim. Lalu ada orang yang lewat sekedip mata sudah sampai ke surga. Ada yang lewat seperti burung terbang. Ada yang berjalan, ada yang merangkak. Ada yang merangkak dan jatuh ke dalam neraka. Ada yang merangkak dan selamat. Para nabi berdiri di kanan kiri jembatan sambil mengucapkan Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Sahabat Nabi mengatakan jembatan Siratul Mustaqim itu lebih tajam daripada pedang, lebih kecil daripada rambut. Susah sekali melewatinya, dan manusia lewat dibawa oleh amalnya. Kalau amalnya baik banyak, rajin sedekah, rajin beribadah, maka dia lewat dengan cepat seperti kilat. Tetapi orang-orang yang kaya tapi bakhil, pelit, hanya bermegah dengan rumah, bermewah dengan kendaraan, maka dia akan ditarik oleh kalalib, besi bengkok yang tajam ujungnya di kanan kiri, diganti di sirat. Itulah dosa-dosanya. Dikait dia, dikait dia. Ada yang dikait kemudian selamat, ada yang dikait dan jatuh ke dalam jahannam. Padahal dalamnya neraka jahannam 70 tahun batu jatuh. Jadi batu dijatuhkan ke dalam jahannam 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sedang duduk bersama para sahabat, terdengar suara berdebam yang sangat keras. Lalu Nabi bertanya, "Tahukah kalian suara apa itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Nabi mengatakan, "Itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam jahannam 70 tahun yang lalu dan sekarang baru sampai ke dasar." Jadi batu saja kalau dijatuhkan 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Apalagi manusia yang berat jenisnya lebih ringan daripada batu. Semoga Allah selamatkan kita dari neraka jahannam. Dan iman yang demikian itu diyakini. Mengimani hari kiamat itu diyakini berdasarkan dalil-dalil naqli, dalil-dalil yang dinukil dari Quran dan Sunnah, dan juga dalil akli berdasarkan rasio otaknya orang yang cerdas, dia akan mengimaninya. Adapun otaknya orang yang bodoh, dia akan membantahnya, dia akan menentangnya. Ini karena kebodohannya seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain yang dianggap tokoh oleh umatnya tapi enggak beriman kepada Nabi, maka dianggap orang Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Jadi orang pintar itu bukan orang yang titelnya S1, S2 atau doktor, bukan. Orang yang pintar dalam Islam adalah orang yang beriman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Walaupun tinggi dudukannya, jabatannya, jenjang pendidikan formalnya, tetapi dia menentang Quran dan Sunnah, tidak lain dia adalah Abu Jahal Mayaban. Dalil-dalil dari Al-Quran, pertama, adanya berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan." Semua yang ada di muka bumi akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan mulia. Hanya Allah Ta'ala yang kekal. Semuanya yang ada di muka bumi akan fana. Quran surah Ar-Rahman ayat 26-27. Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun." Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi orang, bagi seorang manusia pun sebelum kamu, wahai Muhammad. Maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jangan sombong jadi orang hidup. Engkau sombong jadi pejabat, tunggu gak nyampe 5 tahun engkau pensiun, gak ada harganya. Jangan sombong. Orang kaya mati, orang berilmu juga mati. Semuanya akan mati, gak boleh sombong dalam kehidupan dunia. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Jadi diuji dengan syar, dengan keburukan seperti sakit, miskin, menderita, itu ujian. Makanya kalau kita sakit itu ujian, sabar. Sakit meluh mulu, sakit tahu sakit teman-teman. Jangan suka meluh mulu, itu ujian. Miskin juga ujian. Menderita juga ujian. Itu ujian dengan syar, dengan keburukan. Wal khair, badan sehat, itu ujian. Ujian, kok badannya sehat, ibadah apa enggak? Kemudian kaya, itu ujian. Jadi pejabat, itu ujian. Makanya Umar bin Khattab namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika diangkat jadi khalifah, katanya ucapan pertamanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia merasa ini amanah, ini ujian jadi pejabat. Allah akan menguji dengan asyarr dan al-khair, dengan keburukan dan kebaikan. Fitnatan, sebagai fitnah. Ada orang yang miskin tapi rajin beribadah, taat beribadah kepada Allah, sholat tidak ketinggalan, lulus ujian walaupun miskin. Sebaliknya ada yang miskin, masya Allah, mangkal aja, sholat mas, takut ada pelanggan. Pelanggan ada kagak, sholat juga enggak. Ini udah miskin, kemudian dia tidak lulus ujian. Ada orang kaya tapi masya Allah maji paling depan. Dia kaya tapi setiap mendengar hayya 'alas shalah dia sudah ada di masjid. Orang ini lulus ujian. Dia kaya menyambung silaturahim, 80 keluarganya diumrohin semua. Dari kampungnya semua 80 orang suruh berangkat umroh. Saya kagum, ini dia orang kaya yang ngerti hak harta. Ini enggak, umroh-umroh aja sendiri, enggak pernah ngajak keluarga, ustadznya jangan diajak. Nah, orang kaya begitu lulus ujian, keluarganya semua diajak umroh. Ah, hebat sekali orang seperti itu. Dia enggak bermewah, tidak bermegah dengan dunianya, tetapi dia ingin mencari kemewahan dan kemegahan di surga. Dia tahu persis dunia ini hanyalah jembatan penyeberangan. Setelah kita meninggalkan alam arwah, pindah ke alam rahim di perut ibu, lalu sekarang kita berada di alam dunia. Kemudian nanti akan selesai di dunia, masuk ke alam barzah, di kuburan, baru kita akan kembali muncul di alam akhirat. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Yani wa ilaina turja'un, kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang adanya hari kiamat. Allah Taala juga berfirman, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Kata orang kafir, bagaimana mungkin kita sudah jadi tulang belulang akan bangkit? Kul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Tidak demikian, demi Rabbku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Akan ditampakkan semua dosa-dosa kita yang dulu-dulu, semuanya ditampakkan. Beda orang mukmin, beda orang munafik. Orang munafik tukang bohong. Nanti di akhirat juga di hadapan Allah bohong. Ketika ditampakkan amal-amalnya tuh orang munafik, ditanya, "Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza? Kamu kenal ini dosamu? Kamu kenal ini dosamu?" Dia katakan, "La wallahi ya Rabbi. Bukan demi Allah wahai Tuhanku. Enggak ngaku. Bukan saya itu, bukan." Dia mengingkari dosa-dosa. Maka dikunci mulutnya, kemudian ditanya tangannya, ditanya kakinya, ditanya kemaluannya, semuanya mengaku bahwa itu memang dosa-dosanya. Kemudian dibuka lagi mulutnya. Mulutnya protes, "Wahai anggota tubuhku, aku berdusta untuk melindungimu. Kenapa kau jujur?" Maka dikatakan, "Pada hari ini tidak ada yang bisa disembunyikan." Adapun orang mukmin, maka dia ditutup dengan tirai Allah, lalu ditunjukkan kepadanya, "Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza? Kamu kenal dosa ini? Kamu kenal dosa ini?" Si mukmin menjawab, "Na'am ay rabbi wallahi. Betul wahai Tuhan, itu dosa-dosa." Maka Allah katakan, "Sebagaimana aku tutupi dosamu di dunia, aku ampuni engkau sekarang. Sebagaimana aku tutupi dosamu ketika di dunia, maka aku ampuni engkau sekarang." Diampuni dosanya orang mukmin. Dia jujur di hadapan Allah. Maka jangan suka jadi pembohong. Kebawa mati, nanti depan Allah masih bohong. Itu bahayanya orang bohong. Akhirnya sampai mati dia bohong. Wadzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah. Enggak ada yang susah, gampang. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 4 dan 6, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tiadakah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin 'adzim, pada suatu hari yang besar. Yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Semua orang akan berdiri di hadapan Allah Rabbul 'alamin. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga firmankan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-7, wa badzalika awhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan liyatunzira ummal qura. Demikianlah kami wahyukan kepada Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada ummul qura, yaitu kota Mekkah. Makanya di sana ada universitas Ummul Qura. Artinya Ummul Qura nama lain dari kota. Wa man haulaha, dan orang-orang yang ada sekitarnya. Wa tundira yawmal jam'i la raiba fi, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Hari kiamat, yawmul jam'i, hari berkumpul, semua anak Adam berkumpul dari Nabi Adam alaihi salam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampai manusia yang lahir menjelang kiamat, semuanya akan berkumpul. Maka disebut dengan yawmul jam', hari berkumpul. La raiba fih, yang pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Semoga kita masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Inilah pelajaran kita malam hari ini dari al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Silakan kalau ada yang bertanya, sudah waktu sampai hadir di sini.